Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung cambang terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya pelan mulai tenggelam, suara gitarmu menyalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwa sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu menyalunkan melodi tentang cinta. Ada membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hati